بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يرفع. Lafaz hadis yang tertera di fotokopian mungkin ada sakot di situ. Ada dalam hadis situ yang fotokopian mungkin tertulis thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Itu ada yang terlewat. Seharusnya setelah kalimat thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamdu, ya, setelah itu thumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Ada enggak di situ? Ada yang di fotokopian dari apa syarah Syekh Saleh Fauzan. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Summa yukabbiru hina yasjudu. Summa yukabbiru hina yarfa'u. Baru kemudian thumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Jadi ada yang kelewat. Wa yukabbiru hina yaqumu min atsnaini ba'dal julus. Muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri ila salat, berdiri untuk salat, menuju ke salat, yukabbiru hina yaqumu. Beliau bertakbir tatkala posisinya sudah berdiri. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian bertakbir tatkala ruku. Summa yaqulu sami'allahu liman hamida. Kemudian ia ruku, kemudian ia menyatakan sami'allahu liman hamidah, artinya bangkit dari ruku. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku, sehingga tegak bagian belakangnya, tulang belakang dari ruku, setelah ruku. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian ia mengucapkan ketika sudah berdiri dari bangkit dari ruku, rabbana walakal hamdu, mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian bertakbir hina yahwi ketika menuju sajidan untuk bersujud. Artinya berangkat merunduk untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian bertakbir ketika bangkit atau menegakkan kepalanya, yakni bangkit setelah sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir lagi ketika menuju ke sujud, ketika akan bersujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u, kemudian bertakbir lagi ketika bangkit dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian itu di setiap sholatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu, dan beliau bertakbir ketika beliau berdiri. Minatnaini ba'dal julus, dua kali setelah duduk. Muttafaqun alaih. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menurut penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala yubayyinu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadza an takbiratis shalah tanqasimu ila al-qismain. Hadis ini menjelaskan, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini menjelaskan tentang masalah takbirat di dalam sholat. Tentang masalah takbir di dalam sholat. Yang takbir di dalam sholat terbagi kepada dua macam. Takbir di dalam sholat terbagi kepada dua macam. Al-qismul awal. Bagian yang pertama, macam yang pertama, takbiratul ihram, yang disebut dengan takbiratul ihram. Wahia ruknun min arkanis sholat. Takbiratul ihram termasuk rukun dari rukun-rukun sholat. Bila seseorang tidak melakukan takbiratul ihram, berarti tidak menunaikan rukun sholat. Berarti sholatnya tidak sah. Falatan aqidu as-shalah illa biha kama taqaddam. Maka tidak ada salat kecuali dengan takbiratul ihram sebagaimana penjelasannya telah terdahulu. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'addiha wa huwa qa'imun ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan takbiratul ihram itu dalam posisi qa'imun, ia berdiri. Dalam posisi ia berdiri untuk menunaikan sholat. Wa hadza makna, maka pengertiannya qauluhu hina yaqumu, pengertian hadis, lafaz hadis hina yaqumu mengandung makna fatakbiratul ihram fil faridah. Maka takbiratul ihram di dalam sholat fardu la budda an takuna min qa'im, harus ditunaikan ketika seseorang itu dalam posisi berdiri. Liman yaqdiru ala al-qiyam, bagi orang yang mampu untuk berdiri. Falau kabbara takbiratul ihram wa huwa jalis. Seandainya ada orang yang bertakbir, takbiratul ihram, sementara ia dalam posisi duduk. Aw wa huwa fi halatin nuhud ila al-qiyam. Atau ia dalam posisi posisi tidak berdiri. Merendah. dari posisi tegaknya dia. Lam tan akhir solatuhu, maka tidak ada solat bagi dirinya. Artinya, seseorang berdiri ketika takbiratul ihram dalam solat fardu. Kalau solat sunnah, akan beda hukumnya. Akan berbeda hukumnya. Boleh seseorang takbiratul ihram sambil duduk solat. Kalau solat sunnah. Tapi kalau solat wajib, solat fardu, berdiri itu adalah merupakan sesuatu yang harus ketika ia menunaikan takbiratul ihram. Qala li'annaha la tasihhu illa min qa'im kamil. Tidaklah sah salat seseorang kecuali ia berdiri dalam keadaan berdiri sempurna. Kamil al-qiyam, kamilul qiyam. Ma'a qudrah. Ia sempurna berdirinya ketika ia mampu untuk berdiri. Jadi, seseorang yang misalnya mengalami kesulitan sholat kalau ia menunaikan sujud, ya, karena lututnya misalnya sakit. Jadi dia tidak bisa sholat sujud sebagaimana sujud orang yang normal dalam sholat. Maka ketika ia sholat dan sujudnya dengan posisi duduk di atas kursi, ya, sujud dan rukunya misalnya di dalam di atas kursi, tetapi ketika takbiratul ihram dia tetap berdiri. Kenapa demikian? Karena posisi berdiri dia dalam keadaan mampu. Dalam keadaan mampu. Jadi takbiratul ihramnya tetap harus berdiri tegak. Bahkan mungkin ketika dia sholat jamaah, imam juga membaca surah, surat Al-Fatihah atau surat ayat yang lain, maka posisi berdiri itu tetap dia lakukan. Tapi ketika dia mau sujud, nah dia sujudnya posisinya duduk di atas kursi. Nah dalam posisi seperti itu dia tetap wajib untuk berdiri ketika takbiratul ihram, tidak dalam posisi duduk terus di atas kursi dari mulai takbiratul ihram sampai salam, tidak. Paham ya? Tidak kemudian ia mulai dari takbiratul ihram duduk di atas kursi sampai salamnya duduk di atas kursi. Tidak demikian. Kenapa? Sebab yang menjadi uzur dia adalah ketidakmampuan ketika sujud. Paham ya? Uzurnya itu karena tidak bisa, lututnya itu tidak bisa menekuk ketika sujud. Adapun ketika berdiri, lututnya tidak apa-apa. Nah, maka memposisikan ketika takbiratul ihram dia harus berdiri. Dari mana dalilnya? Dari kalimat di dalam hadis ini, hina yaqumu. Bahwasanya Nabi SAW melakukan takbiratul ihram itu ketika beliau sudah posisi berdiri. Nah, ini jadi takbiratul ihram beserta posisi berdirinya itu adalah perkara yang harus ditunaikan dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah berbeda hukumnya. Dalam sholat nafilah akan berbeda hukumnya. Paham ini? Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, apabila seseorang mampu berdiri, ternyata ia duduk, maka tidak sah sholatnya. Ya, dikatakan li'annaha la tasihhu, maka sungguhnya orang yang sholat dalam posisi dia mampu berdiri untuk takbiratul ihram, tapi dia tidak menunaikan berdirinya, maka tidak sah sholatnya. Qala amma idza kana yusalli qa'idan li ajlil marad. Tetapi apabila orang yang sholat itu dia duduk karena sakit, karena sakit, fa innahu yukabbiru takbiratul ihram wa huwa jalis. Maka apabila dia memang posisinya sakit, tidak bisa berdiri, kalau berdiri misalnya kakinya lumpuh misalnya, dan terpaksa dia harus duduk, maka takbiratul ihramnya harus duduk. Wa hadza fi salatil fard, dan ini berlaku untuk salat fardu. Jadi bagi orang yang memang tidak bisa berdiri, ya, misalnya kakinya lumpuh atau ya, tidak bisa berdiri, maka itu udzur karena memang sakit. Posisinya udzur karena memang sakit. Ini berlaku untuk sholat fardu yang lima waktu. Ya, berlakunya untuk sholat fardu yang lima waktu. Qala amma nafilah. Adapun sholat sunnah, fala ba'sa. Maka tidak mengapa. Ayyukabbiru takbir al-ihram wa huwa jalis. Tidak mengapa seseorang takbir, takbiratul ihram, sementara ia memposisikan dirinya duduk. Ya. Posisi ininya, posisi ketika takbiratul ihramnya duduk. Qala li annahu yasihu annahu yusalli an-nafila wa huwa jalis ma'al qudrah 'alal qiyam. Karena sungguhnya tetap sah seseorang yang salat sunnah sementara ia posisinya duduk, ya, meskipun ia ya, 'alal qudrah ma'al qudrah 'alal qiyam, meskipun dia mampu berdiri, ya, mampu berdiri. Qala li anna al-qiyam fi nafilah mustahabun, karena berdiri di dalam salat sunnah itu hukumnya mustahab, ya, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Jadi misalnya kita salat di kereta api, banyak orang yang kemudian menggampangkan. Pertama, masalah bersuci. Menggampangkannya apa? Di kereta api itu tersedia air. Tapi menggampangkan kemudian tayamum dengan menepuk kursi saja. Itu artinya menggampang-gampangkan. Padahal bersuci dengan air itu perkara yang wajib harus. Nah, sementara ia menggampang-gampangkan. Jadi cukup di kursi gini tayamum. Padahal ada air. Airnya di mana? Ya. Di kamar kecil. Setiap gerbong itu kan biasanya ada kamar kecilnya. Itu tersedia air. Bisa untuk wudu. Dan bisa juga berwudu dengan aqua misalnya. Kalau memang sulit sekali. Ada aqua. Ya. Aqua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menggampang-gampangkannya sholatnya duduk. Padahal apa? Padahal di kereta itu ada musola untuk sholat sambil berdiri. Biasanya di gerbong kereta makan. Itu ada tempat sholat yang kita bisa sholat sambil berdiri. Sambil berdiri. Nah, jadi dalam perkara yang seperti itu, kita jangan bermudah-mudahan untuk kemudian sholat di kereta itu misalnya sambil duduk. Masih ada tempat untuk kita bisa menunaikan sholat sambil berdiri. Berbeda misalnya kalau kita sholat nafilah. Misalnya kita di kereta sholat witir, boleh sambil duduk, ya, boleh sambil duduk. Ya, sekedar misalnya untuk sholat witir satu rakaat misalnya, ya, tatkala kita di kereta itu boleh. Ya. Sebagaimana penjelasan yang sudah di. Meskipun di dalam sholat sunnah sambil takbiratul ihramnya sambil duduk. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qala wa ajrul qa'id 'ala nisbi ajr qa'im. Pahalanya bagi orang yang duduk itu setengahnya dari ajarnya al-qa'im, orang yang sholat sambil berdiri. Qala wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati al-lail idza katala aw marad ala qa'idan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah lelah atau dalam keadaan sakit, maka sholat malam beliau itu sambil duduk. Sholat malam beliau sambil duduk. Itu Rasulullah SAW yang senantiasa mengupayakan untuk selalu bisa sholat malam. Ya. Untuk selalu bisa sholat malam. Qala al-qismu tsani, macam yang kedua dari bentuk takbirat. Qala takbirat al-intiqal. Takbir yang disebut dengan takbir intiqal. Al-intiqal itu artinya perpindahan. Ya. Dari gerakan satu ke gerakan berikutnya itu ada takbir. Nah, takbir dari gerakan satu ke gerakan berikutnya itu namanya takbir intiqal. Beda dengan tadi, takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram karena ya, ihram itu kan artinya haram sudah. Setelah bertakbir, maka haram. Yang tadinya halal, jadi haram. Jadi seseorang yang sudah melakukan takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, nah, dia sudah melakukan takbir yang menjadikan perkara yang halal jadi haram. Misalnya apa? Berbicara. Tidak boleh. Makan. Tidak boleh. Minum. Tidak boleh. Kalau sudah takbiratul ihram, maka dikatakan takbir yang mengharamkan. Orang sudah takbiratul ihram, masih sini-sini. Merapat-rapat. Tidak bisa. Karena sudah takbiratul ihram. Tapi ketika sebelum takbiratul ihram, dia masih bisa. Sini. Misalnya berbicara. Atau saya haus, minum dulu. Misalnya. Belum takbiratul ihram. Tapi begitu dia mengucapkan Allahu Akbar, maka sudah apa yang tadinya halal menjadi haram. Kalau dia memaksa untuk melakukannya, berarti batal sholatnya. Paham? Maka dikatakan al-ihram. Orang yang umroh, orang yang haji, pakai pakaian ihram. Apa maksudnya pakai pakaian ihram? Dengan berpakaian ihram itulah segala sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Apa yang tadinya halal jadi haram? Memakai peci. Tadinya boleh, tapi ketika sudah berpakaian ihram, gak boleh pakai peci. Bahkan disunahkan orang setiap hari, ya. Para ulama mengatakan makruh seorang muslim itu melepas pecinya setiap hari kemana ia pergi. Kenapa? Tasabbuh. Karena perilaku tasabbuh menyerupai orang-orang di luar Islam. Jadi orang Islam itu kemana-mana sebenarnya pakai peci. Ya masalah peci apakah putih, masalah peci songkok kah, itu lain permasalahan. Tapi orang Islam itu adatnya adalah memakai peci di kepalanya. Memakai tutup kepala. Bahasanya para ulama, memakai tutup kepala. Ya. Paham ya? Gitu. Jadi orang Islam itu ada adatnya. Masa kalah dengan tentara? Tentara itu selalu pakai tutup kepala. Coba, ada nggak tentara nggak pakai tutup kepala? Pasti ada. Ima tutup kepalanya yang apa? Begini, yang seperti songkok, atau yang sebegini, atau itu tentara. Seorang muslim juga punya adat, adat kebiasaan, yaitu menutup kepala. Yang membuka kepala itu tasyabbuh bil kufar. Itu para ulama. Jadi makruh seorang muslim melepas tutup kepalanya. Nah, jadi ketika seseorang sudah memakai pakaian ihram, tutup kepala yang dimakruhkan saja untuk dilepas, itu harus dilepas. Karena apa? Itu termasuk larangan. Larangan. Kemudian memakai minyak wangi. Yang minyak wangi ketika belum memakai pakaian ihram itu disunahkan. Berwangi-wangian itu termasuk mujammalah, memperhias, memperindah itu termasuk yang disunahkan. Tapi begitu seseorang mengenakan pakaian ihram, berarti yang tadinya dibolehkan bahkan disunahkan tidak boleh dikenakan. Nah, itu pengertian dari ihram itu tadi. Ya, jadi ada takbiratul ihram, ada apa? Ihram dalam pengertian seseorang memulai manasik, ya. Manasik baik manasik haji atau umroh. Nah, itu berkaitan dengan kata al-ihram. Kalau ada takbiratul ihram berarti takbir itulah yang menjadikan segala sesuatunya terlarang, mahdzurat, ya, terlarang. Kemudian yang kedua takbir al-intiqal, takbir yang merupakan perpindahan. Qala wahya wajibatun min wajibatit as-shalah 'inda al-Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad, takbir intiqal itu adalah perkara yang wajib dari beberapa kewajiban di dalam sholat. Lau tarokaha muta'ammidan batalat sholatuhu. Itu hukum wajib. Ya. Jadi ada perkara yang wajib, yang kalau perkara wajib itu ditinggalkan maka batal sholatnya. Ini menurut pendapat Imam Ahmad. Ya. Ama idza tarokaha nasian, adapun ketika seseorang lupa, meninggalkannya karena lupa, tidak mengerjakannya itu karena lupa, fa'innahu yujbaroha sujudus sahwi, maka ia harus diganti dengan sujud sahwi. Amal jumhur, adapun pendapat jumhur, ini berarti ada dua pendapat. Amal jumhur, fayarona antakbiratil intiqal sunnatun. Maka takbirat al-intiqal itu hukumnya sunnah saja. Walaisat wajibatun, dan bukan merupakan perkara yang wajib. Qala wa hadhi takbirat, ya takbiratul ruku. Yang dimaksud dengan takbir intiqal itu, yaitu yang pertama takbiratul ruku. Takbir ketika ruku. Idza hawa ila ruku, ketika seseorang merunduk, hawa itu jadi posisi dari tegak gini, ini hawa. Jadi seseorang yang tadinya tegak kemudian merunduk ruku, itu takbiratul takbir intiqal. Yaqulu, dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Ya. Ini bukan dengan takbir intiqal, tetapi yaqul, mengucapkan sami Allahu liman hamida. Ya. Semoga Allah menerima orang yang memujinya. Ai istajabu. Ya, kalimat istajabu. Li'anna sami'a idza udiya billam fa ma'nahu al-ijabah. Karena kalimat sami'a, kalimat as-sima', apabila disertai huruf lam, maka maknanya al-ijabah, mengabulkan. Jadi ada al-ijabah, ada al-qabul. Maknanya mengabulkan. Jadi misalnya ada doa, Allahumma inni a'udzu bika min du'ai la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari doa la yusma. Kalimat la yusma artinya tidak mendengar, dari doa yang tidak didengar. Bukan begitu terjemahannya, tetapi dari doa yang tidak dikabulkan. Itu artinya. As-sima di sini bukan makna mendengar secara hakiki, tapi maksudnya dikabulkan. Berbeda dengan kalimat asima, di sana sami Allah kadza misalnya, seperti di dalam ayat, di sini disebutkan ayat laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu, laqad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar. Nah, ini maknanya mendengar. Qaulal ladzina qalu, orang-orang yang mengatakan, qalu mereka mengatakan ya innallaha faqirun ya, dan seterusnya ayat itu ya, yang menceritakan tentang perkataan orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir sementara orang-orang Yahudi kaya ya. Atau di dalam ayat yang lain, ini dalam surat, coba dicek nanti ya, kalau tidak salah surat Ali Imran 180-an 181 atau berapa. Atau di dalam surat ayat yang lain, surat Mujadilah ini. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawziha. Ini surat Mujadilah kalau ini. Terkait menggugat sang suami ketika masalah zihar. Wa qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar. Ya. Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Orang, seorang istri yang menggugat kepada engkau perihal perbuatan suaminya. Surat Mujadilah, ayatnya dicek sendiri nanti. Qala fahadha sima' haqiqi. Ini pengertian sima', pengertian mendengar secara hakiki. Ya. Allahu jalla wa ala yasma'u al-aswat, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar suara. Walau kanat khafiyan, meskipun suara itu pelan, lirih ya, atau apa khafiyan itu ya, samar-samar. Walaupun la nasma'uha, nah meskipun kita tidak mendengar suaranya itu, Allah maha mendengar. Jadi ini yang kedua ya. Suma idza hawa ila sujud, kemudian takbiratul intiqal, ketika seseorang menuju ke sujud. Yaqulu Allahu akbar. Suma idza qama minas sujud ya, ila jalsa baina sajadatain, yaqulu Allahu akbar. Berarti kemudian apabila sujud, kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Suma idza sajada as-saniya, kemudian sujud yang kedua, yaqul Allahu akbar. Summa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kemudian bangkit lagi dari sujud, yaqulu Allahu akbar. Summa idza qama minat tasyahud, kemudian bangkit sujud untuk tasyahud. Al awal fi salat fi thulathiyah kal maghrib aw ruba'iyah, atau pada salat 4 rakaat, atau salat 3 rakaat, salat 4 rakaat, kal zuhur wal asr wal isya, seperti salat duhur, salat asar, salat isya. Fa innahu yaqul Allahu akbar. Hadhihi tusamma takbiratul intiqal. Ini adalah yang disebut dengan takbir al-intiqal. Takbir perpindahan. Jadi setiap gerakan takbir. Ingat ya, ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama Imam Ahmad, ini wajib. Jadi harus diucapkan. Kecuali kalau lupa. Yang pendapat yang kedua jumhur, ini sunnah. Qala mahallu takbir, posisi orang mengucapkan takbir, huwa min bidayatil intiqal ila nihayati, yaitu takbir itu diucapkan ketika orang memulai gerakan sampai dia posisi di gerakan yang dituju. Allah. Saat kapan diucapkan takbir itu? Takbir diucapkan ya, ketika fa'idha hawa ila ruku yukabbir fi atna'i huwayi. Apabila seseorang berangkat menuju ruku, maka takbir itu diucapkan di tengah-tengah antara dia merunduk sampai dia posisi ruku. Jadi takbirnya jangan ketika masih tegak, Allahu Akbar, baru dia ruku. Bukan. Bukan pula takbirnya ketika dia sudah ruku, baru bilang Allahu Akbar. Bukan. Jadi takbirnya dari mana? Suara takbirnya. Suara takbirnya ketika ia menggerakkan badan untuk ruku. Allahu Akbar. Paham ini? Karena di sini dikatakan di tengah-tengah. Di tengah-tengah saat dia merunduk. Wa idza hawa ila sujud yukabbiru fi athnai huwai. Juga demikian ketika ia berangkat sujud. Misalnya tegak. Maka jangan ketika dia mau sujud, dia takbir. Dia mau sujud, dia takbir dulu. Allahu Akbar, baru dia sujud. Bukan begitu. Atau dia sujud dulu, udah nyampe sini, baru dia bilang Allahu Akbar. Tetapi kalimat takbir itu diucapkan ketika Allahu Akbar, ketika dia menuju ke sujud. Wala wala yukabbiru ba'da tamamil intiqal. Maka tidak boleh bertakbir ketika sudah sempurna intiqalnya, sudah sempurna perpindahan gerakannya. Wa innama bi athna'il intiqal, akan tetapi takbir itu diucapkan di tengah-tengah ketika perpindahan itu terjadi. Ya. Jadi dari gerakan ke satu ke gerakan lain itu takbirnya diucapkan di situ. Qala lakin law nasi au kana jahilan, akan tetapi bila orang itu lupa atau orang itu jahilan, belum tahu hukum, walam yukabbir, kemudian dia tidak bertakbir illa ba'da an intiqal, kecuali setelah dia selesai intiqal, ya, fa innahu yu'dzar bidzalika, maka itu dimaafkan kalau dia lupa, kalau dia jahil, belum dapat ilmunya. Kalau sekarang sudah dapat ilmunya, bukan jahil lagi. Ya, antum semua. Jadi, itulah kurang lebih terkait dengan masalah takbir. Ada dua, takbiratul ihram dan takbir al-intiqal. Wallahu a'lam bissawab. Kita sudah masuk waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.